Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallama wa syarru umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pertama-tama marilah kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala yang pada kesempatan kali ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita pertolongan dan kekuatan sehingga detik ini kita masih mampu beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, diantaranya adalah menuntut ilmu syar'i. Kalaulah bukan karena pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala, karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya seorang hamba tidak akan mampu untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita yakini hal yang demikian itu, bahwasanya tidaklah kita mampu beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala kecuali semata-mata karena pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena kekuatan yang ada pada diri kita, maka niscaya seseorang itu akan terhindar dari yang namanya perasaan ujub, bangga terhadap amal ibadah yang dia lakukan, dan akan terhindar dari riya, ya, merasa ingin dipuji terhadap ibadah yang dia lakukan. Karena tatkala seseorang memahami bahwasanya tidaklah mungkin dia dapat beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala kecuali semata-mata dari pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala, maka dari sisi mana dia membanggakan dirinya tatkala dia mampu beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang menggerakkan hati kita menuju tempat yang mulia ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang menggerakkan kita untuk sholat dan ibadah-ibadah yang lain adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita memahami yang demikian itu, sekali lagi akan terhindar perasaan ujub pada diri kita dan perasaan riya. Sebelum kita melanjutkan pembahasan kita, yaitu membahas penjelasan dalil yang terakhir yang terkait dengan mahabbah, kemarin ada sebuah pertanyaan, yaitu apakah kita ketika sedang belajar namun waktu sholat tiba, namun kita tetap belajar dari praktikum ataupun yang semisalnya, apakah hal ini termasuk dari mendahulukan kecintaan terhadap sesuatu daripada kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Kemudian apa sih batasannya? Jika tidak, maka batasan atau bagaimanakah ciri yang menunjukkan bahwa hal tersebut termasuk mendahulukan kecintaan terhadap sesuatu daripada kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Sebagaimana yang telah kita jelaskan bahwasanya yang namanya mahabbah, yang namanya cinta, ada beberapa macam. Dan diantaranya adalah mahabbah yang tabi'i. Akan tetapi apabila mahabbah yang tabi'i, mahabbah yang manusiawi, yang pada asalnya adalah bukan perkara ibadah, dapat menyebabkan seseorang meninggalkan suatu kewajiban atau menyebabkan seseorang melakukan suatu keharaman, maka mahabbah yang ibadah tersebut berubah menjadi mahabbah yang maksiat. Jadi batasan dari mahabbah maksiat, selain dia mencintai kemaksiatan-kemaksiatan dengan tetap meyakini akan keharaman maksiat tersebut, adalah tatkala cinta dia terhadap sesuatu yang dibolehkan, ya, menyebabkan dia meninggalkan suatu kewajiban atau dia melakukan suatu keharaman. Itu batasannya. Ya, apabila misalnya seseorang yang sedang belajar kemudian terdengar adzan, kemudian menyebabkan dia meninggalkan suatu perintah, meninggalkan suatu kewajiban seperti sholat berjamaah, maka yang seperti ini berarti dia telah mendahulukan kecintaan dia kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau tidak sampai, maka tidak termasuk. Jadi batasannya adalah apabila mahabbah yang tabi'i ini, ya, dapat menyebabkan seseorang meninggalkan suatu kewajiban atau melakukan suatu keharaman. Kalau yang seperti ini berarti dia telah mendahulukan kecintaan dia kepada sesuatu dibandingkan kecintaan dia kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Kemudian kita langsung masuk pada pembahasan selanjutnya terkait dengan dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Walahuma, dan bagi keduanya, yaitu bagi Imam Bukhari dan Muslim, qala anhu. Anhu yang maksudnya adalah an Anas radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Thalathun ay, maksudnya adalah thalatha khisal, ada tiga sifat pada diri seseorang yang apabila tiga sifat tersebut terkumpul pada dirinya, wajada bihinna halawatal iman, maka dia akan merasakan manisnya iman. Dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan, halawatul iman ay ladzatuhu, kelezatan iman. Dikarenakan keimanan yang jujur yang benar-benar datang dari hatinya dengan keimanan yang hak yang benar, maka pada keimanan tersebut lahu ladzatun fin nufus, terdapat kelezatan di dalam hati. Yang ini benar-benar dirasakan bagi orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah dengan iman yang benar. Dan orang yang mendapatkan halawatul iman, kelezatan iman, manisnya iman, memiliki tiga sifat sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sifat yang pertama adalah ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, yaitu bahwasanya Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dibandingkan selain keduanya, dibandingkan dirinya, dibandingkan segala sesuatu, dibandingkan kedua orang tuanya, anak-anaknya, semuanya, seluruh manusia. Yang kecintaan yang seperti ini, yang dia mencintai Allah dan Rasulnya, ya, lebih dia cintai dibandingkan yang selainnya, maka wahada yaktadi takdima qawlihima ala qawli kulli ahadin, melazimkan dia lebih mengedepankan perkataan keduanya, lebih mengedepankan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibandingkan perkataan seluruh manusia. Ini diantara bukti seseorang lebih mencintai Allah dan Rasulnya dibandingkan selain keduanya, ya, yaitu dia lebih mengedepankan perkataan Allah dan Rasulnya dibandingkan perkataan orang lain. Kemudian yang kedua, sifat yang kedua adalah wa yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Itu seseorang yang dia mencintai orang lain dan tidaklah dia mencintai orang tersebut illa lillah, kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Ai, maknanya adalah seorang mencintai seseorang, ada orang yang dia mencintai orang lain dari kalangan manusia, dari Bani Adam, yang dia tidaklah mencintai orang tersebut karena kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Dia suka bersahabat dengan orang tersebut memang karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena tujuan dunia, bukan karena harta yang ada pada dirinya, bukan karena sesuatu yang lainnya, tapi semata-mata dia mencintai seseorang karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia mencintai orang tersebut? Li'annahu mu'minun. Ya, karena orang yang dia cintai ini adalah orang yang beriman. Wa li'annahu taqiyyun, dan karena dia adalah orang yang bertakwa. Jadi dia mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana yang telah kita jelaskan, di antara konsekuensi kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita mencintai sesuatu yang Allah cintai. Baik sesuatu tersebut terkait dengan amalan-amalan ataupun sesuatu tersebut terkait dengan orang. Tatkala Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang beriman, maka sebagai bentuk kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita pun harus mencintai orang tersebut. Kenapa? Karena Allah mencintai orang-orang yang beriman. Dan keutamaan orang yang mencintai seseorang karena Allah Subhanahu wa taala sangat besar. Di antaranya hadis yang ma'ruf yang disebutkan di dalam kitab I'anatul Mustafid tentang tujuh golongan yang mereka akan dinaungi di padang mahsyar dengan naungan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah rajulani tahabba fillah istama alaihi wa tafarraqa alaihi. Itu dua orang manusia yang dia saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Mencintai karena Allah adalah mencintai di atas keimanan. Dia cinta kepada seseorang karena Allah, maksudnya dia cinta kepada keimanan yang ada pada diri orang tersebut, bukan karena dunia yang ada pada diri orang tersebut. Dan balasannya Allah Subhanahu wa taala akan menaungi dia, yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang mencintai seseorang bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka kecintaan tersebut tidaklah memberikan manfaat bagi dirinya. Maka tatkala kita mencintai seseorang, kita berteman dengan seseorang, kita lihat tujuannya apa kita dekat dengan orang tersebut. Ya, kalau kecintaan kita kepada orang tersebut, kita dekat dengan orang tersebut karena memang dia adalah orang yang beriman, dia orang yang bertakwa, maka kecintaan yang seperti inilah yang memberikan manfaat, dan dia akan merasakan manisnya keimanan, dan dia akan mendapatkan keutamaan yang insya Allah dia akan mendapatkan naungan di padang mahsyar, yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat yang ketiga pada diri seseorang yang mendapatkan manisnya keimanan adalah wa ayaqraha ayauda fil kufri ba'da in anqadahumullahu minhu kama yakrahu ayudzafa finnar. Itu dia benci kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkan dari kekufuran, sebagaimana dia benci untuk dilemparkan ke dalam api neraka. Sifat yang ketiga pada diri seorang hamba yang dia merasakan manisnya keimanan adalah dia benci untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkan dirinya dari kekufuran tersebut, sebagaimana dia benci dilemparkan ke dalam api neraka. Dijelaskan oleh Syaikhul Fauzan, kullun nasi yanfiruna minan nar. Seluruh manusia, ya, mereka mesti berlari dari neraka. Kenapa? Li'annahum allimah. Karena neraka adalah sesuatu yang menyakitkan. Wala ahada yasbiru ala harriha. Tidak ada seorang pun yang dia mampu bersabar terhadap panasnya api neraka. Bayangkan, seringan-ringan adab neraka adalah seseorang dipakaikan sandal dari api neraka sebatas mata kakinya dan otaknya mendidih. Ini seringan-ringan adab neraka. Dan orang yang merasakan demikian itu merasa dialah penduduk neraka yang paling keras siksaannya. Dan seandainya ada orang yang kita cintai di dunia, dia masuk neraka, tentunya kita tidak akan rela menggantikan tempat duduknya. Kenapa? Karena tidak ada seorang pun yang mampu bersabar atas panasnya api neraka. Seluruh manusia, ya, mereka lari dari api neraka, menjauh dari api neraka. Dan seorang muslim yang dia telah dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Islam, tentunya dia benci untuk kembali kepada kekufuran. Dia benci untuk murtad dari Islam, sebagaimana dia benci dilemparkan ke dalam neraka. Dan ini adalah orang mukmin yang hak. Ya, tatkala kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dikaruniai, diberikan hidayah, taufik oleh Allah Subhanahu wa taala memeluk agama Islam, ya, maka sebagai bentuk, ya, bahwasanya kita tidak suka keluar dari Islam adalah kita mempelajari segala perkara-perkara yang bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ya, tatkala kita mempelajari segala sesuatu, segala amalan-amalan, bentuk-bentuk kesyirikan dan kekufuran yang bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam, menunjukkan bahwasanya kita benci kembali kepada kekufuran, atau kita benci murtad dari Islam, sebagaimana kita tidak mau dilemparkan dari api neraka. Maka yang seperti ini, wahada huwal mu'min haqqan, adalah mu'min yang hak. Sabda Rasulullah, wa ayakraha ayyuda fil kufri ba'da in anqadahumullahu minhu kama yakrahu ayudzafa finnar. Dikatakan di sini oleh Syaikhul Fauzan, hadza fihi dalilun. Di dalam hadis yang mulia ini, di dalamnya ada dalil bahwasanya orang yang dipaksa untuk melakukan kekufuran, idza sabara ala ikrahi wa sabara ala al-qatli annahu yakunu min hadzan naw. Bahwasanya seseorang yang dia dipaksa untuk murtad atau untuk kembali kepada kekufuran, apabila dia bersabar dari paksaan tersebut, dia bersabar, ya, walaupun dia dibunuh, maka dia termasuk dari orang-orang yang mendapatkan manisnya keimanan. Yang mana tatkala dia telah mendapatkan manisnya keimanan, tentu dia tidak akan ridho, dia tidak akan suka manisnya keimanan tersebut tercabut pada dirinya. Walihada ja'a fi kisah rajulaini. Oleh karena itulah datang suatu hadis yang menjelaskan, yang mengkisahkan tentang dua orang laki-laki. Yang ini ada pada bab tentang menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala, yang dia berjalan melewati suatu kaum yang kaum tersebut memiliki sebuah patung. Yang tidak boleh seorang pun melewati kampung tersebut kecuali menyembelih untuk patung tersebut. Faqalu li ahadihima, maka mereka penghuni kampung tersebut berkata kepada salah satu keduanya, qarrib, dekatkanlah dirimu. Maksudnya apa? Menyembelihlah sesuatu untuk berhala kami sehingga kamu boleh lewat. Faqala, maka orang ini, ma kuntu li uqarribu li ahadin syai'an dunallah, saya tidak akan mendekatkan diri kepada seorang pun selain Allah Subhanahu wa taala, saya tidak mau. Kemudian fadarabu unukahu, kemudian kaum tersebut membunuhnya. Fadakhalal jannah, kemudian dia masuk ke dalam surga. Kenapa dia tidak mau? Ya, tatkala diperintahkan oleh penduduk kaum tersebut untuk menyembelih untuk selain Allah, karena dia telah merasakan manisnya keimanan. Dia tidak ridho yang manisnya keimanan yang ada pada dirinya tercabut pada dirinya. Makanya dia rela untuk dibunuh, dan balasannya Allah memasukkan dia ke dalam surga. Adapun orang yang kedua, ya, yang dia tatkala disuruh, diperintahkan untuk menyembelih qarrib, maka dia menyembelih walaupun seekor dzubab, walaupun dengan seekor lalat, maka dibiarkannya jalannya, akan tetapi dia Allah masukkan ke dalam neraka. Menunjukkan apa? Menunjukkan orang ini tidak sabar, ya, terhadap gangguan, terhadap paksaan seseorang agar dia keluar dari agama Islam, maka balasannya dia dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Ini ya di antara bentuk seseorang yang dia mendapatkan manisnya iman, di antaranya menjadi syahid kita adalah dia lebih mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dibandingkan selain keduanya. Kita langsung masuk pada bab yang ke 32, yaitu babu qaulillahi taala, bab tentang firman Allah Subhanahu wa taala, innama dzalikumus syaitan, dan demikian itulah syaitan yaitu iblis, yukhawfu awliya'ahu, yang dia menakuti kalian dengan kekasih-kekasihnya dari orang-orang musyrikin, fala taqafuhum, maka janganlah kalian takut kepada mereka, wa khafuni, dan takutlah kepadaku, in kuntum mu'minin, jika kalian orang-orang yang beriman. Bisalah juga kita sebut bab ini adalah bab al-khawf, bab yang berbicara masalah khawf. Adapun poin-poin yang insyaAllah kita akan bahas pada bab ini, seperti biasa yang pertama adalah munasabatul hadal bab li kitabit tauhid, adalah hubungan bab ini dengan kitabut tauhid. Kemudian poin yang kedua adalah definisi dari takut, makna dari takut. Kemudian poin yang ketiga adalah anwa'ul khauf, macam-macam takut. Kemudian poin yang keempat, anwa'ul khaufi minallah, yang macam-macam atau bentuk-bentuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada poin yang kelima, min asbabi husulil khaufi wal khasyah minallah, di antara sebab-sebab yang seorang hamba bisa menanamkan rasa khauf dan khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan poin yang keenam adalah bayanud dalil, penjelasan dalil. Kita masuk langsung pada poin yang pertama, yaitu hubungan bab ini dengan kitab tauhid. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan di dalam kitabnya I'anatul Mustafid, beliau mengatakan, wal khawfu minallah huwa ahadu raka'izil ibadah, bahwasanya khawf kepada Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu bentuk dari rukun-rukun ibadah, salah satu bentuk dari rukun ibadah. Sebagaimana yang telah kita jelaskan pada pembahasan masalah mahabbah, bahwasanya rukun ibadah itu ada tiga. Yang pertama adalah al-mahabbah, yang kedua adalah khauf, dan yang ketiga adalah roja. Dan wa'adhamu anwa'il ibadah, dan sebesar-besar atau seagung-agung dari jenis-jenis ibadah adalah ibadah yang terkait dengan amalan hati. Di antaranya adalah khauf kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sebelumnya menjelaskan ibadah hati yang terkait dengan mahabbah, kemudian setelah itu beliau menggandengkannya dengan pembahasan masalah khauf. Apa tujuan ya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tatkala beliau pada bab yang sebelumnya membahas masalah mahabbah, kemudian pada bab ini beliau menjelaskan masalah khauf, dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, liyadulla ala annal mahabba la takfi wahdaha. Ya. Tujuannya adalah agar liyadulla, agar menunjukkan bahwasanya yang namanya mahabbah, beribadah kepada Allah berdasarkan mahabbah saja enggak cukup. Karena kalau seseorang yang dia beribadah kepada Allah berdasarkan mahabbah saja tanpa diiringi rasa khauf dan roja, maka itu adalah manhajnya orang-orang sufi yang sesat. Adapun manhajnya para rasul, manhajnya orang-orang yang mengikuti mereka, mereka membangun ibadah mereka di atas mahabbah, di atas khauf, dan di atas roja kepada Allah Subhanahu wa taala. Mahabbatullah Subhanahu wa taala ma khaufi wa raja'i wa ghairi dzalika min a'malil qulub. Yang mana seseorang yang dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala didasari di atas mahabbah yang diiringi dengan rasa khauf dia kepada Allah, kemudian diiringi dengan rasa roja dan selainnya dari amalan-amalan hati seperti tawakal, rokba, mengharap dengan harapan yang sangat, rohba, dia takut dengan takut yang sangat, wakhosya, dan dia takut yang diiringi dengan keilmuannya, yang ini termasuk dari amalan-amalan hati. Maka tatkala seseorang dia melakukan suatu ibadah kemudian juga diiringi dengan amalan-amalan hati yang seperti ini, maka dia akan mendapatkan pahala yang berlipat-lipat. Dia akan mendapatkan pahala mahabbah dia kepada Allah, pahala khaufnya, pahala rojanya, pahala tawakal, rokbahnya, rohbahnya, dan khosiyahnya. Dan ini adalah orang yang cerdas. Orang yang cerdas yang dia berbuat sedikit tapi mendapatkan hasil yang banyak. Dia beribadah satu jenis ibadah, misalnya sholat, tapi dia iringi dengan amalan-amalan ibadah yang lainnya. Dari amalan-amalan hati. Tatkala dia sholat, dia bertawakal kepada Allah. Dia merasa tidak mungkin saya dapat melakukan sholat kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hatinya juga ada harapan. Dia ibadah yang dia lakukan dari sholatnya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga ada rasa takut-takut ibadah dia ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang seperti ini sebagaimana dijelaskan oleh Syaikhul Utsaimin, dia akan mendapatkan pahala yang begitu banyak. Adapun orang yang jahil, ya, yang dia tidak memasukkan ibadah-ibadah hati ini tatkala dia beribadah kepada Allah, maka dia hanya mendapatkan pahala yang sedikit. Ya, ini sebagaimana dijelaskan oleh Syaikhul Utsaimin tatkala membahas bab masalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hubungan bab dengan kitab tauhid, intinya bahwasanya khauf ini salah satu jenis ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila seseorang memalingkan khauf yang ibadah kepada selain Allah, maka terjerumuslah dia ke dalam kesyirikan yang akbar, yang bisa menafikan aslu tauhid yang ada pada dirinya. Adapun dalil yang menunjukkan bahwasanya khauf adalah ibadah, insyaallah kita akan jelaskan pada penjelasan dalil. Kemudian poin yang kedua adalah definisi dari khauf. Definisi dari khauf. Makna dari khauf. Khauf adalah sebagaimana yang Anda dapatkan ala belajar di Jami'ur Rahman bersama Ustaz Said, ya. Beliau mendefinisikan khauf adalah perasaan di dalam hati, perasaan di dalam hati akan kekhawatiran tertimpa sesuatu yang membahayakan. Jadi perasaan di dalam hati akan kekhawatiran tertimpa sesuatu yang membahayakan, yang mendorong pelakunya mengambil sesuatu yang bermanfaat atau menghindar dari sesuatu yang dia takutkan. Ini definisi dari takut. Jadi perasaan di dalam hati akan tertimpa sesuatu yang membahayakan, yang mendorong pelakunya mengambil suatu manfaat atau menghindar dari sesuatu yang dia takutkan. Dan ini adalah hakikat dari orang yang benar-benar takut. Ya, kalau kita ingin melihat hakikat orang takut kepada sesuatu, maka lihatlah definisi tersebut. Apabila sesuai dengan definisi tersebut, maka menunjukkan dia benar-benar takut. Seseorang khawatir tertimpa sesuatu membahayakan, yang mendorong pelakunya mengambil suatu manfaat agar terhindar dari sesuatu yang membahayakan tersebut, atau dia menghindar dari sesuatu yang membahayakan. Contoh misalnya dicontohkan oleh beliau, seseorang yang dia misalnya ingin melewati suatu jalan, kemudian di tengah-tengah jalan di situ perempatan atau pertigaan biasanya ada preman yang biasa ngompas. Takut seseorang wajar, takut yang tabii. Bagaimana caranya kalau dia benar-benar takut? Dia kan, kalau seseorang benar-benar takut terhadap preman misalnya, sesuatu yang membahayakan dirinya, maka dia berusaha agar sesuatu yang membahayakan tersebut tidak menimpa dirinya. Dia khawatir sesuatu yang membahayakan tertimpa dirinya. Dan orang yang dia khawatir bahaya menimpa dirinya, maka dia akan menempuh dua cara. Cara yang pertama itu dengan mengambil suatu manfaat agar dia terhindar, terbentengi dari sesuatu yang dia takutkan. Contohnya misalnya, kebetulan dia punya tetangga, seorang ABRI, jenderal. Tatkala melewati jalan tersebut, dia ajak jenderalnya atau ABRI misalnya, pangkat apalah misalnya. Dia sambil bawa senjata misalnya ini. Maka otomatis apa? Dia terhindar dari sesuatu yang ditakuti. Ya, premannya tentu enggak berani. Atau dia menghindar. Bagaimana caranya? Jangan lewat situ. Lewat jalan yang lainnya. Walaupun jauh misalnya. Maka ini adalah hakikat dari orang-orang yang benar-benar takut. Maka begitu pula tatkala seseorang dia takut kepada Allah. Dalam artian dia takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang dia takut terhadap api neraka, azabnya Allah yang sangat pedih, maka ya yang membuktikan hal tersebut dia harus mengambil suatu manfaat agar dirinya tidak terjerumus ke dalam neraka. Apa itu? Beramal soleh. Amal soleh akan membentengi dia dari api neraka. Atau dia menghindar dari sesuatu jalan yang bisa mengantarkan kepada neraka. Apa itu? Menjauhi kemaksiatan. Seseorang yang katanya takut dari neraka tapi kok tidak mau melakukan amal soleh. Atau dia kok malah melakukan kemaksiatan. Hakikatnya dia tidak takut. Ibarat seseorang yang dia takut pada macan, ya bukannya lari malah masuk kandang macan. Tidak punya akal orang yang seperti ini. Inilah hakikat dari takut. Ya, jadi seseorang yang merasa khawatir, ya bahaya menimpanya, yang menyebabkan dia mengambil suatu manfaat atau menghindar dari sesuatu yang ditakutkan. Inilah hakikat dari khauf. Kemudian poin yang ketiga adalah macam-macam khauf. Macam-macam takut. Yang ana ambil dari kitab Taisirul Usul, yang sarah salah satu usul yang ditulis oleh Syekh Nu'man, pada halaman 49 pada kitab ana, beliau mengatakan wa qad qassama ba'dul ulama al-khaufa ila arba'ati aqsam. Dan para ulama mereka telah membagi khauf menjadi 4 bagian. 4 macam. Yang ini pun ana gabungkan dari kitab I'anatul Mustafid. Yang pertama adalah khaufun ibadah. Jenis takut yang pertama adalah takut yang ibadah. Takut yang ibadah wa huwa al-khaufu minallah ma'a tadalluli wa ta'zim wal khudu. Yaitu takut kepada Allah yang disertai dengan tadallul, perendahan diri, wa ta'zim dan pengagungan, wal khudu ya, dan merendahkan diri dan ketundukan, wal khudu dan tunduk. Jadi takut yang ibadah adalah takut kepada Allah yang disertai dengan tadallul, perendahan diri dan pengagungan kepada zat yang dia takutkan dan ketundukan terhadap zat yang dia takutkan. Itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadzal khauf yahmiluka ala ada'il wajib wa tarkil muharramat. Dan takut yang ibadah seperti ini, yang seseorang takut kepada Allah yang disertai dengan perendahan diri dan ketundukan dan pengagungan, maka akan membawanya menunaikan apa-apa yang Allah wajibkan dan menunggalkan apa-apa yang Allah haramkan. Dan ini adalah hakikat takutnya seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang-orang dia benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka otomatis dia akan melakukan menunaikan kewajiban-kewajiban dan meninggalkan segala bentuk keharaman. Kemudian jenis takut yang kedua adalah khaufu sirri atau khaufu syirki. Khauf syir itu khauf yang tersembunyi atau khauf yang syirik. Adapun khauf yang syirik ini ada 3 bentuk. Yang pertama adalah memalingkan khauf yang ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dia takut kepada sonam, patung, takut kepada berhala dan yang semisalnya, takut kepada kuburan, kuburan termasuk dari berhala. Dia takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang di dalamnya ada unsur peribadahan, perendahan diri dan pengagungan. Ya, sebagaimana yang kita contohkan tatkala seseorang yang dia ziarah kubur ke makam para raja, ya dia takut kualat sehingga akhirnya dia merendahkan diri dia. Tatkala ziarah kubur tidak berani pakaian biasa, harus pakaian adat. Tatkala dia harus kembali dari ziarah kuburnya harus mundur, tidak boleh dia langsung membelakangi. Tentu yang takut seperti ini diiringi dengan perendahan diri dan pengagungan terhadap sesuatu yang dia takuti. Takut kualat. Ya, ini memalingkan takut yang ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala sehingga dia yang melakukan peribadatan-peribadatan kepada selain Allah, takut kualat, akhirnya apa? Ngasih sesajen dan yang semisalnya. Kemudian yang kedua adalah ayya khafa minal maiti, takut kepada mayit. Takut kepada mayit ini termasuk dari takut yang syirik, dan syiriknya adalah syirik yang akbar. Tatkala seseorang dia takut lewat kuburan misalnya, apa yang dia takutkan? Kalau seandainya dia takut kepada mayit yang ada di kuburan tersebut, mungkin dengan keyakinan dikhawatirkan nanti mayitnya bangkit kembali, nyekek dia misalnya. Karena dia sering nonton film-film yang horor, yang hakikatnya itu adalah penyesatan bagi masyarakat. Adanya ruh gentayangan. Ya. Maka yang seperti ini masuk ke dalam takut yang syirkun akbar, takut kepada mayit. Yang namanya mayit, yang namanya ruh, seorang manusia, tatkala dia dicabut nyawanya, maka dia masuk ke alam barzah. Namanya alam barzah itu alam pemisah. Alam yang memisahkan antara dunia dengan akhirat. Seseorang yang di alam barzah enggak bisa kembali ke alam dunia, dan juga belum saatnya ke alam akhirat. Ya. Dan syaitan, mereka ingin menyesatkan manusia. Ya, sehingga banyak kita dapatkan cerita-cerita adanya ruh yang gentayangan. Ada seseorang yang mati bunuh diri misalnya, kemudian ruhnya gentayangan. Yang hakikatnya itu adalah qarin dia mungkin yang menjelma seakan-akan mirip seperti dirinya. Dan anak pernah sekali dikibuli sama syaitan seperti ini ya. Pada suatu saat ibu anak sudah meninggal tatkala anak SD kelas 5. Ya tatkala anak SMP, nenek anak kesurupan. Kesurupan, kemudian datang paman anak, ngakunya siapa? Ngakunya yang masuk di tubuh nenek anak ini adalah ibu anak. Dia kangen, mana anak-anakku, mana? Kemudian anak datang, "Oh ini si Surya ini." Nama asli anak Surya ya, bukan Ikrimah. Oh, dipeluk langsung anak. Berarti anak hakikatnya dipeluk sama siapa? Ya. Insyaallah, dulu percaya aja tuh. Ya. Ngaku-ngaku. Ini untuk apa? Untuk menyesatkan manusia. Kemudian au minal gaib, atau takut kepada sesuatu yang gaib, minasyayatin, dari syaitan, dari jin. Ya, dia takut kepada sesuatu yang gaib dari para jin. Jin penunggu ini misalnya. Ya, yang dia tidak menampakkan dirinya, sesuatu yang gaib. Yang diyakini bahwasanya kalau orang lewat tempat tersebut, yang ditunggu oleh jin tersebut, kalau dia enggak permisi, maka akan tertimpa suatu mudarat. Sehingga kalau orang ingin lewat tersebut, harus permisi. Ima pencet klakson kalau dia naik motor atau mobil, atau dia bilang permisi-permisi, anak manusia mau lewat misalnya. Misal ini ya. Maka yang seperti ini termasuk dari kesyirikan yang akbar. Atau mungkin seseorang tatkala dia rihlah ke pantai selatan, ya, dia takut pakai baju warna apa? Hijau. Takut apa? Takut diculik oleh jin Nyi Roro Kidul. Misalnya. Maka yang seperti ini adalah takut yang syirkun akbar. Yang bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kemudian yang ketiga, ayah khafa min kulli makhlukin, takut dari seluruh makhluk, baik yang hidup maupun yang mati, menimpakan suatu musibah pada dirinya yang tidak ada yang mampu kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti menimpakan sakit, kemudian memotong rizkinya, atau yang semisalnya, yang ini merupakan kekhususan bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Dia takut kepada makhluk dalam perkara yang demikian ini, ya, makhluk tersebut menimpakan suatu mudarat yang tidak ada yang mampu kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Maka takut yang seperti ini dimasukkan oleh para ulama termasuk dari takut yang syir atau yang syirik. Dan syiriknya adalah syirik yang akbar. Ini jenis takut yang kedua. Adapun jenis takut yang ketiga adalah khauful ma'siyah. Wa huwa al-khauful madmum. Yang ketiga adalah khauf yang maksiat, dan ini termasuk dari khauf yang tercela. Dijelaskan oleh Sesal al-Fawzan dalam kitabnya I'anatul Mustafid, adapun takut yang tercela atau takut yang maksiat adalah ayat rakal insanu ma aujaballahu alaihi minad da'wati ilallah wal amri bil ma'ruf wa nahi anil munkari khaufan minan nas. Ya. Di antara bentuk takut yang maksiat, takut yang tercela, adalah seorang manusia dia meninggalkan sesuatu yang Allah wajibkan bagi dirinya. Seperti berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala dan memerintahkan untuk yang melakukan sesuatu yang ma'ruf dan mencegah dari sesuatu yang mungkar, dia tinggalkan seperti ini khaufan minan nas, karena dia takut kepada manusia. Ya, takut disakiti, takut dikucilkan, ya, takut disiksa mungkin, takut diusir, takut diejek, dan yang semisalnya. Maka kata beliau, Seseorang tatkala dia meninggalkan amal ma'ruf dan nahi mungkar dan berdakwah kepada Allah menjelaskan yang hak, ya, dia meninggalkan yang demikian itu karena takut kepada manusia, fahada syirkun asghar. Maka ini termasuk dari kesyirikan yang asghar. Wa huwa muharramun, dan takut yang seperti ini diharamkan. Ya, takut kepada manusia sehingga dia meninggalkan suatu kewajiban, dan di antara bentuk kewajiban adalah berdakwah. Maka kata Syekh Shalih Al-Fauzan, takut yang seperti ini termasuk dari syirkun asghar. Wa qad jaa fil hadis, kata beliau, dan sungguh telah datang di dalam sebuah hadis, anna Allah yuhasibul abda yaumal qiyamah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menghisab seorang hamba pada hari kiamat. Allah berkata kepada hamba ini, lima lam ta'mur bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar, kenapa kamu tidak memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang munkar? Fayaqulu, orang ini mengatakan, ya Rabbi khasitun nas, wahai Rabbku, saya takut kepada manusia. Maka Allah berkata kepadanya, iyaya ahakku antaksha, sesungguhnya akulah yang seharusnya lebih engkau takutkan. Ya. Tapi Syaikh Shalih Al-Fauzan mengatakan, wa na'ni bidzalika, dan yang kami maksud ini demikian itu adalah al-qadiru alal amri bil ma'ruf wa nahyi anil munkar wal qadir ala da'wati ila Allah. Itu bagi orang yang dia memang diberikan kemampuan, ya, untuk amar ma'ruf dan nahi munkar. Yang dia sudah diberikan ilmunya, ya, dan dia memiliki kekuasaan, ya, maka bagi dia wajib untuk amar ma'ruf nahi munkar. Misalnya kepala keluarga, dia melihat anggota keluarganya, mungkin istrinya atau anaknya, ya, melakukan suatu kemungkaran, ya, maka wajib bagi dia untuk mencegahnya. Kalau dia tidak mencegahnya, mungkin takut sama istrinya, takut gak dikasih jatah misalnya, ya, sehingga dia meninggalkan kewajiban, maka takut yang seperti ini termasuk dari takut yang maksiat. Atau seorang anak tatkala disuruh beli rokok mungkin sama orang tuanya yang masih merokok, kemudian dia manut, ya, maka takut yang seperti ini juga termasuk dari takut yang maksiat. Karena tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan contoh-contoh yang lainnya, ya, di antara bentuk takut yang maksiat adalah seseorang batasannya sama seperti mahabbah yang maksiat. Di antara bentuk takut yang maksiat adalah seseorang takut terhadap sesuatu yang tabii, yang manusiawi, akan tetapi menyebabkan pelakunya meninggalkan suatu kewajiban atau melakukan suatu keharaman. Seseorang bekerja, sudah waktunya masuk zuhur misalnya, kalau dia sholat zuhur berjamaah di masjid, nanti bisa-bisa gajinya dipotong misalnya, kemudian akhirnya dia tidak berjamaah di masjid, ya, dia meninggalkan kewajiban, maka seperti ini, takut yang seperti ini adalah takut yang tercela, masuk ke dalam takut yang maksiat. Ya. Kemudian jenis takut yang ketiga adalah takut yang tabii, takut yang manusiawi. Alladzi laisa ma'ahu ibadatun lil makhluq wa la tarka li wajibin, yaitu takut kepada sesuatu yang tidak ada, takut kepada makhluk yang di dalamnya tidak ada unsur peribadahan dan tidak sampai meninggalkan suatu kewajiban atau melakukan suatu keharaman. Dan takutnya di sini yang tabii adalah takut terhadap sesuatu yang secara zahir benar-benar memang dapat memberikan suatu mudarat. Ya. Jadi sesuatu yang ditakutkan sesuatu yang nampak, bukan sesuatu yang tersembunyi. Seperti takut kepada syaitan yang tidak menampakkan dirinya. Maka ini bisa masuk ke dalam takut yang syir, yang syirki. Ya. Tapi kalau dia takut kepada sesuatu yang seram dan dia menampakkan diri dan bisa membahayakan, seperti takut kepada macan, takut kepada musuh, atau yang semisalnya, maka yang seperti ini adalah takut yang manusiawi. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam, beliau pun takut, ya, yang hal ini difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Qasas ayat 21 di sini, ya, kalau tidak salah, fa kharaja minha khaifan, maka Nabi Musa keluar darinya khaifan, dalam keadaan takut. Ini takut yang manusiawi, karena takut Nabi Musa takut dibunuh oleh Firaun. Ya, maka yang seperti ini adalah takut yang tabii, takut kepada sesuatu yang benar-benar nampak. Ya, secara zahir, ya, dia dapat menimpakan suatu mudarat. Maka sering ada pertanyaan, bagaimana takut kepada jin atau syaitan? Maka dirinci. Kalau dia takut kepada jin atau syaitan penunggu tempat tertentu, ya, yang dia tersembunyi, gaib. Dia kemudian dia takut, sehingga dia melakukan sesuatu agar terhindar dari sesuatu yang ditakutkan tersebut, maka ini termasuk takut yang syirik. Tapi misalnya dia enggak takut, dia lewat situ. Tiba-tiba, ya, dari atas pohon jatuh kepala, misalnya. Ya. Dia lihat dengan wajah yang seram, nampak. Kemudian dia takut, maka yang seperti ini takut yang tobi'i. Karena dia takut terhadap sesuatu yang nampak. Sesuatu yang menyeramkan ini adalah takut yang manusiawi. Maka yang seperti ini tidak mengapa kalau dia menampakkan diri. Tapi kalau antum ajak salaman juga enggak masalah. Ya. Karena hakikatnya itu yang namanya syaitan, yang namanya jin, sifat dasarnya adalah penakut. Ya. Kata Ustaz Samsuri gitu ya. Beliau menjelaskan sifat dasar dari jin itu penakut. Apa buktinya bahwasanya jin atau syaitan itu penakut? Kata beliau yang pertama, biasanya jin itu atau syaitan gak berani menampakkan pada siang hari bolong seperti ini. Kenapa? Karena dia takut. Dia beraninya apa? Malam hari. Kayak maling-maling kan banyaknya kan malam hari. Karena takut kalau siang-siang takut ketahuan. Yang kedua, tatkala dia menampakkan diri kepada manusia dengan wajah yang seram. Biar apa? Untuk menutupi rasa takutnya. Biar manusianya yang takut. Tapi kalau manusia yang berani bisa jadi jinnya yang takut. Atau main kuat-kuatan nyali. Ya. Yeah. Kalau kita berani, insya Allah setannya yang takut. Dan setan tatkala dia menampakkan diri, maka bisa dipegang. Seperti kisah Abu Hurairah ya, tatkala diamanakan untuk menjaga, gitu ya. Kemudian muncul setan yang mencuri, kemudian ditangkap sama Abu Hurairah. Kemudian minta udzur sampai 3 kali. Kemudian dia mengadu kepada Rasulullah, bosnya perkataannya benar, yang diajarkan untuk membaca apa? Ayat kursi, perkataan benar, tapi dia adalah seorang yang pendusta, yaitu dia adalah seorang syaitan. Gitu ya. Pernah waktu ana mondok di Al-Furqan ya, punya teman namanya Ali orang Lombok ya. Pernah dia dinampakkan kuntilanak atau yang sejenisnya, berani dia. Gitu ya. Rambutnya artinya panjang, menutupi wajahnya. Dia parani, ya dia belah rambutnya. Insyaallah ya. Mungkin kalau kita lari tuh. Kemudian plong. Tidak, katanya tidak ada, enggak punya mata, enggak punya hidung. Setelah itu hilang. Ya. Antum berani enggak? Tuh ya. Intinya bahwasanya syaitan itu adalah sifat dasarnya adalah penakut ya. Kalau kita takut, ya dia yang berani. Kalau kita berani, dia bisa takut. Insyaallah ya. Kemudian yang keempat adalah anwa'ul khafi minallah. Macam-macam takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa nau'ani, ini ada 2 macam. Yang pertama adalah mahmudun, takut kepada Allah yang terpuji, yaitu takut kepada Allah yang bisa menghantarkan seseorang melakukan suatu kewajiban dan meninggalkan suatu keharaman. Jadi takut kepada Allah yang terpuji adalah rasa takut kepada Allah yang menyebabkan dia melakukan suatu kewajiban, melaksanakan suatu kewajiban, dan meninggalkan suatu keharaman. Adapun yang kedua, ghairu mahmudin, takut yang tidak terpuji. Dalam artian takut yang tercela, itu takut kepada Allah yang membawanya berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana takutnya orang-orang khawarij. Ya, takutnya kepada Allah gulu sampai-sampai berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka memiliki keyakinan bahwasanya pelaku dosa besar keluar dari Islam dan dikekalkan di dalam neraka. Hal ini disebabkan karena rasa takut dia kepada Allah dengan takut yang gulu. Maka seperti ini termasuk dari takut yang tercela. Adapun poin yang kelima adalah min asbabi husulil khafi wal khasyati minallah. Di antara sebab-sebab memperoleh rasa khauf dan khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Khauf dan khasyah. Takut itu dalam bahasa Arab ada 3 ya. Al-khauf, war-rahbah, wal-khasyah. Tahu perbedaannya enggak tuh? Khauf dan khasyah tahu perbedaannya enggak? Antara khauf dan rahbah, khauf dan khasyah. Ya. Kalau rahbah itu, ya, contoh misalnya, seseorang yang dia melakukan suatu kejahatan, kemudian diponis hukuman mati. 1 bulan lagi, ente dibunuh, hukuman mati. Ya, takut dia. Rohbah itu takut yang berkepanjangan. Ya, itu rohbah. Dan dia derajatnya lebih tinggi dibandingkan khauf. Dan yang lebih tinggi adalah khasyah. Khasyah adalah takut terhadap sesuatu yang diiringi dengan keilmuan terhadap sesuatu tersebut. Kalau khauf terkadang dia takut terhadap sesuatu tapi tidak disertai dengan keilmuan. Terkadang orang takut lewat tempat yang angker, mungkin dia hanya mendengar kabar bahwasanya tempat tersebut adalah angker, itu namanya khauf. Kalau khasyah adalah takut terhadap sesuatu yang disertai dengan keilmuan. Oleh karena itulah orang-orang yang takut kepada Allah itu dikatakan apa? Ulama. Innama yakhsallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya ya, orang-orang yang takut kepada Allah adalah al-ulama, orang-orang yang berilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Di antara sebab memperoleh rasa takut dan khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana keutamaan khauf kepada Allah ini sangatlah besar, di antaranya dia akan mendapatkan dua surga, waliman khafa maqama rabbih jannataini, dan bagi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dia mendapatkan dua surga. Ya, yang pertama adalah tadzakkur 'azimatillahi wa jalalihi, mengingat akan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu syadidul 'iqab liman asahu, dan bahwasanya Allah adalah zat yang sangat keras siksaannya bagi orang yang bermaksiat kepadanya. Kita mengingat keagungan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak mungkin kita dapat mengingat keagungan Allah, kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, kecuali benar-benar kita memahami siapa Allah Subhanahu wa taala. Orang yang seperti ini tentunya adalah orang-orang yang berilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Dia mengilmui tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala, dan dia mengilmui tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang yang dia benar-benar berilmu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling takut kepada Allah adalah orang yang paling berilmu tentang Allah Subhanahu wa taala, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling takut kepada Allah, karena beliau adalah manusia yang paling mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena beliau adalah manusia yang paling berilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah mengingat kuburan, gelapnya kuburan, dan keadaan-keadaan pada hari kiamat. Wa kafa bil mauti mau'izatan, dan cukuplah kematian sebagai nasihat. Ya, terkadang kita agak lalai terhadap yang namanya kematian. Nah, ingatlah kuburan, yang mana nanti di kuburan kita akan ditanya oleh malaikat munkar dan nakir tentang tiga pertanyaan kubur, yang ini menentukan keadaan kita nanti di akhirat. Diriwayatkan dari Hani Maula Utsman, beliau mengatakan, kana Utsman idza waqa'a 'alal qabri baka, adalah Utsman bin Affan jika berada di atas kuburan baka, menangis, hatta yubala lihyatahu, sampai tangisannya tersebut membasahi jenggotnya. Utsman bin Affan, khalifah yang ketiga yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Hani, pembantunya Utsman, Utsman bin Affan tatkala berada di atas kuburan baka, dan nangisnya bukan nangis sembarangan. Ya, dikatakan hatta yubala lihyatahu atau lihyatuhu, sampai basah jenggotnya, menunjukkan sangat menangis. Faqila lahu, maka dikatakan kepada Utsman, ya Utsman, wahai Utsman, tudzakirul jannah wan nar fala tabki, tatkala anda diingatkan atau mengingat tentang neraka dan surga, kok anda tidak menangis? Wa tabki min hada, kenapa anda kok menangis tatkala berada di atas kuburan? Terkadang sebagian kita tatkala mengantar jenazah dari kaum muslimin, ya, terkadang masih ada di antara kita yang sempat-sempatnya apa? Bercanda. Ya. Lihatlah Utsman bin Affan, di mana kita dibandingkan Utsman bin Affan? Utsman bin Affan tatkala berada di atas kuburan dia menangis karena keilmuan dia. Tatkala ditanya, kenapa engkau menangis tatkala berada di kuburan? Maka Utsman bin Affan mengatakan, "Innal qabra awwalu manazil akhirah." Sesungguhnya kuburan itu adalah tahapan awal seseorang masuk ke negeri akhirat. Fa in yanju minhu fama ba'dahu aysaru minhu. Jika seseorang dia selamat dari alam kubur, maka sesudahnya akan lebih mudah baginya. Nanti di akhirat kita sangat sulit keadaan kita. Tatkala kita dikumpulkan di padang mahsyar, beribu-ribu tahun lamanya, Matahari didekatkan 1 mil dalam keadaan kita telanjang bulat. Belum nanti kita dihisap oleh Allah. Kita ditanya atas setiap perbuatan yang kita lakukan. Belum kita nanti ditimbang amal kita. Belum tatkala kita melewati sirat. Kata Utsman bin Affan, ya, jika seseorang selamat di alam kubur, maka sesudahnya apa akan lebih mudah lagi. Wa illam yanju minhu, apabila dia di alam kubur saja tidak selamat, fama ba'dahu asyaddu minhu, maka sesudahnya akan lebih sulit lagi bagi dia. Waqala, kemudian qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Utsman berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ra'aitu mandharan illa wal qabru afdha'u minhu, dan tidaklah aku melihat suatu pemandangan kecuali kuburan adalah suatu pemandangan yang sangat menyeramkan. Kata siapa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang menentukan kita bisa menjawab 3 pertanyaan kubur adalah tatkala kita hidup di dunia. Ya, apakah kita mengilmui tentang pengilmuan kita terhadap Allah, terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan terhadap agama kita. Karena tatkala seseorang dia bisa menjawab 3 pertanyaan kubur, 2 malaikat muka dan nakir berkata, ya, wa may yudrika, dari mana Anda bisa menjawabnya? Maka orang yang beriman ini mengatakan, qara'tu kitabullah fa amantu bihi wa shadaqtu. Saya baca kitabullah, saya mengimaninya dan saya membenarkannya. Berarti sewaktu di dunia dia benar-benar belajar bagaimana hakikat mengenal Allah, mengenal Rasulnya, dan mengenal agama Islam. Dan hakikat dari mengenal Allah adalah mengenal hak Allah. Dan hak Allah apa? Ayabuduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Ya, beribadah kepada Allah dan tidak melakukan kesyirikan. Maka tatkala kita belajar masalah ini, yang kita belajar ini hakikatnya adalah untuk persiapan bagi kita agar kita bisa menjawab 3 pertanyaan kubur. Ya, kita mengingat akan gelapnya kuburan dan hari kiamat, keadaan-keadaan yang akan terjadi pada hari kiamat. Kemudian yang ketiga, al-iltija'u ila Allah bidu'a. Kita kembali kepada Allah, ya, kita bertobat kepada Allah dengan banyak-banyak berdoa. Kemudian yang keempat adalah kita mengetahui pengaruh yang buruk dari perbuatan maksiat baik di dunia maupun di akhirat. Dan di antara dampak buruk dari perbuatan maksiat adalah merupakan sebab dicabutnya barokah dan sebab ya Allah menurunkan ikobnya. Ya, maksiat yang kita lakukan menjadi sebab dicabutnya barokah oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sebab Allah mengadab suatu kaum yang mereka melakukan suatu kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima adalah thalabul ilmi syar'i, menuntut ilmu syar'i. Ini diantara sebab-sebab yang seorang hamba bisa menanamkan rasa takut dan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk pada dalil yang pertama. Ada beberapa dalil yang insyaallah kita akan jelaskan pada kesempatan kali ini. Kita akan membahas satu dalil diantara dalil-dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Dalil yang pertama yaitu surat Ali Imran ayat 175. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna madzalikum syaitan." Dan yang demikian itu adalah syaitan, yukhawifu awliya'ahu, yang mana syaitan tersebut menakut-nakuti kalian. Di sini ada domir yang dibuang. Takdirnya adalah yukhawifukum. Kum di sini nanti kembali kepada Rasulullah dan para sahabat. Awliya'ahu, kekasih-kekasihu, hu di sini kembali kepada syaitan. Yang mana kekasih-kekasih syaitan di sini maksudnya adalah orang-orang kufar. Ya, orang-orang kafir Quraisy, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Ini syahidnya. Syahid yang menunjukkan bahwasanya khauf itu termasuk dari ibadah, yaitu firman Allah taala, fala takhafuhum, janganlah kalian takut kepada mereka, takut kepada kekasih-kekasih syaitan, wa khafuni, tapi takutlah kepadaku in kuntum mu'minin, jika kalian orang-orang yang beriman. Dari ayat yang mulia ini menunjukkan bahwasanya khauf adalah ibadah dari 2 sisi. Dari ayat yang mulia ini menunjukkan khauf adalah ibadah dari 2 sisi. Yang pertama, ada yang mau mencoba? Yang pertama, diperintahkan. Wa khafuni. Segala sesuatu yang diperintahkan menunjukkan sesuatu tersebut Allah cintai. Segala sesuatu yang Allah cintai menunjukkan sesuatu tersebut adalah ibadah. Yang kedua, kebalikannya berarti ya? Fala takhafuhum, diperintahkan untuk tidak takut kepada selain Allah. Ya, bolehlah. Ada lagi? Selain itu? In kuntum mu'minin. Apa itu? Dijadikan sebagai syarat keimanan. Suatu amalan, apabila dijadikan sebagai syarat keimanan, menunjukkan amalan tersebut adalah ibadah. Ya, fala takhafuhum, Janganlah kalian takut kepada mereka. Wa khafuni, dan takutlah kepadaku. In kuntum mu'minin, jika kalian orang-orang yang beriman. Kalau kalian tidak takut kepadaku, berarti kalian bukan orang yang beriman. Jadi takut kepada Allah dijadikan sebagai syarat keimanan. Tatkala suatu amalan dijadikan sebagai syarat keimanan, menunjukkan amalan tersebut adalah ibadah. Kita dengarkan penjelasan dari Syaikh Shalih Al-Fauzan tatkala menjelaskan ayat yang mulia ini, beliau mengatakan, "Wa hadhil ayat." Ayat yang mulia ini ba'da qawlihi, setelah firman Allah Taala, "Alladzina qala lahumun nas." Orang-orang yang manusia berkata kepada mereka, ya, "Innan nasa qad jama'u lakum." Sesungguhnya manusia, sungguh mereka telah berkumpul, bergabung menuju kalian. Faksauhum, maka takutlah kalian kepada mereka. Fazadahum imanan. Akan tetapi, ya, kaum muslimin, Rasulullah dan para sahabat, mereka malah bertambah keimanannya. Waqalu, dan mereka berkata, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagi kami dan Dia adalah sebaik-baik tempat bersandar. Fangqalabu, maka kaum muslimin balik, ya, ke Madinah binikmatin, dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, minallah wa fadlin, dan kutamaan, lam yasashum su'un, dan kejelekan tidak menimpa mereka. Wattaba'u ridwanallah, dan mereka mengikuti keriduan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu dzul fadlin azim, dan Allah adalah zat yang memiliki keutamaan dan maha agung. Ya, ayat yang mulia ini, innama dzalikum syaitan yukhawfu awliya'ahu fala takhafu wa khafuni ila akhir. Ini terkait dengan kisah pada peperangan Uhud, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, tatkala terjadi perang Uhud, terjadilah apa yang terjadi pada kaum muslimin, ya, kaum muslimin mengalami cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, disebabkan karena segelintir manusia sahabat yang mereka menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari kisah perang Uhud yang menyebabkan kekalahan kaum muslimin, ya, diambil suatu faedah, ya, bahwasanya seseorang yang dia menyelisihi perintah Rasulullah dan juga perintah Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang menyelisih dari perintah Rasulullah ini sedikit, ya, akan tetapi dampaknya mengenai kaum muslimin. Pada perang Uhud sekitar 70 sahabat yang mati syahid. Kemudian, ya, dikabarkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Syaitan berteriak bahwasanya Rasulullah meninggal. Lemahlah para sahabat. Setelah itu wansarafal musyrikun ila Makkah. Kemudian orang-orang musyrikin mereka kembali ke kota Mekah. Ya, tatkala mereka mengetahui bahwasanya Rasulullah, ya, masih hidup, aradu, mereka menginginkan untuk menakut-nakuti kaum muslimin. Maka mereka mengirim seorang utusan kepada kaum muslimin untuk mengancam. Wa yaquluna, dan mereka mengatakan, innana sanarju ilaikum, bilang kepada Muhammad dan pengikutnya, sesungguhnya kami akan kembali, ya, menuju kalian, dan kami akan membunuh sisa-sisa dari kalian, kami akan selesaikan sisa-sisa kalian. Ya, falamma balagal khabar, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin, tatkala sampai khabar yang demikian itu kepada Rasulullah dan kaum muslimin, qalu, mereka mengatakan, hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah bagi kami dan Allah adalah sebaik-baik tempat bersandar. Ancaman yang diberikan oleh orang-orang musyrikin, ya, tidak memberikan pengaruh sedikit pun pada kaum muslimin. Bahkan di sini dikatakan, Allah mengatakan, fazadahum imanan, malah bertambah keimanan. Malah mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu wa amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabahu ayakhruju wa fihim jarahu wa ta'bu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabatnya untuk keluar, yang menemui mereka. Sementara di antara mereka ada yang terluka, ada yang kelelahan setelah berperang. Ya, mereka bangkit dengan cepat dan keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nazalu, kemudian mereka sampai ke suatu tempat, yuqalu lahu Hamra al-Asad. Sampai kepada suatu tempat yang dinamakan dengan Hamra al-Asad. Mereka menunggu orang-orang musyrikin. Mereka tunggu karena orang-orang musyrikin mengancam akan kembali. Kemudian Rasulullah mengatakan, hasbunallahu wa ni'mal wakil, kemudian memerintahkan kepada para sahabat untuk menemui mereka. ditunggulah di tempat yang dinamakan Hamrul Asad. Mereka tunggu orang-orang musyrikin di sana. Falima alimal musyrikun bi khuruj Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu wa ashabahu. Dan tatkala orang-orang musyrikin mengetahui keluarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya, maka mereka ditimpakan rasa takut. Ya. Allah timpakan pada hati-hati orang musyrikin rasa takut, dan mereka mengatakan ma kharaju illa wa fim quwwah. Tidaklah mereka keluar, tidaklah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya keluar kecuali mereka memiliki kekuatan. Kalau kita kembali, wah gawat ini. Bisa-bisa jadi kita jadi kalah. Ya. Kemudian akhirnya mereka kembali ke Mekah. Ya. Allah lontarkan kepada hati-hati mereka rasa takut. Ya. Disebabkan karena kejujuran, keimanan yang ada pada kaum muslimin dan kesabaran mereka dan tawakal mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ancaman mereka tidak memberikan pengaruh sedikit pun. Fangqalabu bi ni'matin minallah, maka mereka kembali pulang ya dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka kembali ke Madinah dalam keadaan selamat, membawa ghanimah, tapi ghanimahnya bukan harta, ghanimahnya adalah pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan kejelekan tidak menimpa mereka ya, bahkan mereka mendapatkan pahala yang sangat banyak, dan mereka mengikuti ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman innama dzalikum syaitan ila akhir, sesungguhnya demikian itu adalah syaitan, yaitu iblis laknatullah alaihi, yang menakut-nakuti kalian dengan kekasih-kekasihnya ya. Fala takhafu wa khafuni in kuntum mu'minin, maka janganlah kalian takut kepada mereka, tapi takutlah kepadaku jika kalian orang-orang yang beriman. Faedah dari ayat yang mulia ini, ya bisa kita ambil suatu faedah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menolong kaum muslimin di dalam memerangi orang-orang kafir ya, dengan menanamkan rasa takut pada hati orang-orang kafir, disebabkan karena besarnya rasa tawakalnya orang-orang yang beriman kepada Allah, dan rasa takutnya kaum muslimin kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga karena disebabkan kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Jadi Allah Subhanahu wa taala menolong kaum muslimin itu disebabkan karena tauhid yang ada pada diri mereka, besarnya tawakal yang ada pada diri mereka, dan disebabkan karena kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Sebagaimana hal ini ditegaskan oleh Allah dalam surah Al-Imran ayat 151. Allah berfirman, "Sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba." Kami akan lontarkan pada hati-hati orang-orang yang kafir rasa takut. Kenapa? Bima asroku, dengan sebab mereka melakukan kesyirikan billahi kepada Allah. Ya. Maka apabila orang-orang muslimin zaman sekarang, kalau mereka ingin mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, maka mereka harus kembali kepada tauhid, harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian kaum muslimin ya, tatkala terjadi perang di Ambon, ya mereka pergi berjihad tapi pakai apa? Jimat. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menolong? Ya. Seseorang kaum muslimin, mereka bisa memperoleh pertolongan dari Allah jika semuanya bertauhid dan mematuhi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada perang Uhud, ya, kenapa kaum muslimin kalah? Karena menyelisihi ya perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada perang Hunain, awal-awal peperangan, kocar-kacir kaum muslimin. Sebabnya apa? Karena mereka bertawakal kepada banyaknya pasukan, tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab kemenangan Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kaum muslimin itu jika mereka mentauhidkan Allah dan mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini yang bisa Anda sampaikan. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan terkait dengan penjelasan dalil. Apabila ada benarnya maka semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada salahnya maka semata-mata datangnya dari diri Anda dan dari syaitan, dan Anda beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanahu wa bihamdika, syadzallahi la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.